بسم الله الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Alhamdulillah. Masih dalam fasal wajibnya untuk kita beriman terhadap apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma sahabihi naqlu, dengan catatan hal itu sahih penukilannya, sahih penyandarannya. Hal itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam perkara yang kita menyaksikannya atau tidak menyaksikannya, baik dalam perkara yang terjangkau oleh akal-akal kita ataupun yang di luar jangkauan akal-akal kita, maka tugas kita nusaddiqubihi, membenarkannya. Qala rahimallahu ta'ala wa min dhalik, setelah beliau menyebutkan dari perihal yang wajib untuk kita mengimaninya selama hal itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ketentuan-ketentuan tadi, yaitu di antaranya tentang Isra wal Mi'raj, demikian pula tentang kisah malakul maut ma'a Musa alaihi salam. Kemudian yang berikutnya kata Syekh Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, wa min dhalika asyratu sa'ati, termasuk pula perkara yang wajib untuk kita mengimaninya baik kita menyaksikannya atau tidak, baik sesuai dengan jangkauan akal kita atau tidak, yaitu tentang ciri-ciri hari kiamat. Asyratu sa'ah, as-sa'ah di sini maksudnya al-qiyamah, karena kiamah memiliki nama-nama yang banyak dalam Al-Quran. Demikian pula dalam hadis, salah satu namanya adalah as-sa'ah. Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya tentang as-sa'ah, yaumul qiyamah, yaumul akhir, kapan terjadinya? Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha, fima anta min dhikraha. Dan yang lainnya dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya nama lain dari kiamat banyak. Mithru, di antara tanda-tanda hari kiamat, khurujid dajjal. Di antaranya itu keluarnya dajjal. Wa nuzuli Isa ibn Maryam alaihi salam fayaqtuluhu aw fayaqtulahu. Dan turunnya Isa ibn Maryam alaihi salam kemudian membunuh dajjal. Wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Demikian pula keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa khuruj ad-dabbah. Dan keluarnya ad-dabbah, suatu binatang. Wa tulu'i syamsi min maghribiha. Demikian pula terbitnya matahari dari arah barat. Wa ashbahi dhalik mimma sahha bihi an-naql. Dan yang semisal dengan hal itu, dengan catatan sahih penukirannya, sahih dalilnya, dari tanda-tanda hari kiamat yang lainnya yang tidak disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, dikarenakan beliau di sini yuridu al-ikhtisar, ingin meringkas, ingin memperkenalkan saja, karena masih ada banyak kitab-kitab lanjutan setelahnya yang lebih luas tentang menyebutkan ciri-ciri hari kiamat. Maka di antaranya ini yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah yang bertala, bukan beliau membatasi bahwasanya ciri hari kiamat itu saja, tapi ada ciri-ciri yang lain yang wajib untuk kita mengimani dengan catatan sahabihin naqlu, sahih dalilnya. Dan dalam tertib ciri-ciri hari kiamat, ikhwatifillah rahimakumullah, tidak ada dalil yang sharih, tidak ada dalil yang jelas, yang tegas, yang menunjukkan tentang tertibu asyrati sa'ah, tentang urutan ciri-ciri hari kiamat. Ya, tidak ada nasnya, dalilnya yang menunjukkan urutan apa dulu yang keluar atau apa dulu yang terjadi dari tanda-tanda kiamat. Dan tanda-tanda kiamat kita ketahui bahwa di sana ada asyratus sa'atil sughra dan juga ada asyratus sa'atil kubra. Ada ciri-ciri kiamat yang kecil dan juga ada yang besar. Dan itu semua untuk mengurutkannya butuh pada dalil yang sharih, yang jelas. Datang dalam hadis dengan lafaz waw, ya, dengan lafaz menggunakan huruf waw. Tetapi huruf waw sebagaimana kita ketahui dari kaidahnya, la tufidu tertib, tidak memberikan, ya, faedah menunjukkan urutan. Tetapi ada kalanya yang setelah waw itu terjadi sebelumnya. Di antaranya dalam hadis Hudzaifah ibn Usaid radhiyallahu ta'ala anhu di Sahih Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, lan taquma sa'atu hatta taraw qablaha ashar ayatin, tidak akan tegak hari kiamat melainkan sebelumnya kalian akan melihat 10 tanda, 10 ciri dari hari kiamat. Disebutkan dalam hadis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 tanda tersebut sebelum tegaknya hari kiamat, sebelum terjadinya hari kiamat, yaitu ad-dukhan wad-dajjal wad-dabba wa nuzul Isa ibn Maryam wa Ya'juj wa Ma'juj wa thalathu khusufin, khusfun bil mashriq wa khusfun bil maghrib wa khusfun bil jaziratil arab wa akhiru dhalika yakhruju narun min al yaman yatradu an-nas ila ma'sharihim. 10 ciri tersebut diantaranya kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, itu hadis Hudzaifah bin Musaid dalam Sahih Muslim, diantaranya ad-dukhan, adanya ad-dukhan, asap. Kemudian ad-dajjal, dajjal. Kemudian yang ketiga ad-dabba, keluarnya binatang. Yang keempat nuzul Isa ibn Maryam, turunnya Isa ibn Maryam. Yang kelima keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang keenam yang tadi terlewatkan, wa tulu'i syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian yang ketujuh, kedelapan dan kesembilan, terjadinya tiga keguncangan, tiga gempa, atau tiga apa, khusuf, terjadi tiga gerhana, ya, gerhana di arah timur, di arah barat, dan di jaziratil Arab. Dan yang terakhir dari 10 ciri tersebut yaitu akan keluarnya api dari negeri Yaman, dan yang lain dari Aden yang sekarang lagi perang. Yang api tersebut akan menggiring manusia ke tempat perkumpulan mereka, yaitu ke mahsyar, tempat berkumpulnya manusia. Ini disebutkan dalam fatwa dari hadis ini, tetapi tidak memberikan tertib, dan belum disebutkan dalam hadis ini tentang ciri yang lain seperti ini, adanya Imam Mahdi dan yang lainnya. Bahkan dalam hadis Hudzaifah bin Usaid sendiri dalam riwayat yang lain, dari jalan yang lain pula, disebutkan dengan selain urutan ini, disebutkan dengan lafaz yang berbeda, tidak seperti urutan ini. Demikian pula dalam hadis-hadis yang lainnya, sehingga tidak ada nas yang sharih, yang jelas, yang menunjukkan tentang tertib, urutan, ciri-ciri hari kiamat. Maka ini sebagian yang harus kita mengimaninya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala al-amru tsalits, perkara yang ketiga yang wajib untuk kita imani dari berita-berita yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana hal itu sahih meskipun di luar jangkauan akal-akal kita, yaitu tentang asyratu sa'ati, ciri-ciri, tanda-tanda tegaknya hari kiamat, terjadinya hari kiamat. Qala rahimahullah ta'ala al-asyratu jam'u syaratin, al-asyrat jam'u syaratin dengan difathah ra'nya. Wahuwa lughatan al-alamatu, dan secara bahasa maknanya ya, syarat jamaknya asyrat, yaitu ciri, tanda. Kenapa? Karena di sana ada lafaz lain, yaitu dengan disukunkan ra'nya, syartun. Ya. Kalau asyrat mufradnya syarat, syaratun di fathah ra'nya. Ya, maka maknanya secara bahasa al-alama, ciri. Apa yang menunjukkan bahwasanya syarat jamaknya asyrat, ciri? Di surat Muhammad. Sebagaimana yang dzikir di sini, di ayat yang ke-18, fal yanzuruna illa as-sa'ata, fal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum faqad ja'a asyratuha. Faqad ja'a asyratuha. Tidaklah yang mereka nantikan melainkan datangnya hari kiamat yang datang secara tiba-tiba. Faqad ja'a asyratuha, dan telah datang ciri-cirinya, ia telah muncul ciri-cirinya. Ini secara bahasa asyrat, ya, maknanya adalah al-alama. Demikian pula yang antum ketahui dalam hadis Jibril, ketika Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya, fa akhbirni 'ani sa'ah, beritakan kepadaku tentang hari kiamat. Qala man mas'ul 'anha bi a'lam min as-sa'il, bisa menjawab, yang ditanya ini tidak lebih tahu ketimbang yang bertanya. Tanya. Maka kata Jibril, fa akhbirni 'an amaratiha, dan lafaz lain an asyratiha, dari ciri-cirinya. Dari ciri-cirinya. Amarah dengan asyrat sama, bermakna alama. Maknanya adalah alama. Tetapi syaratun dengan disukunkan ra'nya, jamaknya syurut. Ya. Syaratun dengan disukunkan ra'nya, jamaknya syurut. Bermakna syarat. Tanya. Bermakna ilzam, keharusan, ya, kalau disukunkan ra'nya. Was-sa'atu lughatan al-waqtu aw al-hadiru minhu. Sedangkan as-sa'ah secara bahasa maknanya adalah waktu atau yang ada dari waktu tersebut. Sa'ah, seperti orang bertanya, kam sa'atul an, jam berapa? Itu makna sa'ah, waktu, jam. ya, atau mengatakan as-sa'ah, maksudnya sekarang, waktu hadir. Maka itu disebut as-sa'ah. As-sa'ah, as-sa'ah, maksudnya sekarang, sekarang. Itu makna as-sa'ah. Wal muradu biha huna al-qiyamah. Dan yang maksud dari as-sa'ah di sini adalah al-qiyamah. Sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat. Yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana usaha fima anta min dzikraha. Yas'alunaka 'ani sa'ah qul innama 'ilmuha 'inda Allah la yujaddiha li waqtiha illa hu. Maka sa'ah maknanya dalam dua ayat ini diantaranya adalah al-qiyam. Dan julukan-julukan yang lain, nama-nama yang lain dari nama hari qiyam. Dan dinamakan al-qiyamah dengan sa'ah karena berlalu seperti atau berlalu dengan sekejap mata. Kalam him bil basar. Seperti disebutkan di surat Al-Qamar ayat yang ke-50. Qala fa asratu as-sa'ati syara'an. Adapun ciri kiamat secara syariat, menurut syariat definisinya yaitu al-alamatud dalatu ala qurbi yaumil qiyamah. Ciri-ciri yang menunjukkan dekat terjadinya hari kiamat. Ya, ciri-ciri, tanda-tanda yang menunjukkan atas dekatnya terjadinya hari kiamat. Maka itu disebut asyratus sa'ah. Dan tadi ada yang sughra, ada yang kubra. Maka yang kubra ini yang menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Qala Allah Ta'ala, Allah firman surat Muhammad ayat yang ke-18, fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha. Tidaklah yang mereka nantikan melainkan as-sa'ah, hari kiamat yang telah datang kepada mereka secara tiba-tiba. Dan sungguh telah datang pula ciri-cirinya. وذكر المؤلف من أشراط الساعة ما يأتي. Dan مؤلف المقدام رحمه الله تعالى, ya penulis, مؤلف يعني المقدام رحمه الله تعالى, telah menyebutkan dari sekian tanda ciri-ciri hari kiamat, di antaranya yang pertama itu khurujud dajjal, keluarnya ad-dajjal. Ad-dajjal wa huwa lughatan, secara bahasa makna dajjal yaitu sighatun atau sighatu mubalaghatin min ad-dajjali. Secara bahasa ad-dajjal ini adalah sighatu mubalaghatin min ad-dajjali, sebagai sighah mubalaghah, bentuk mubalaghah. Apa itu sighah mubalaghah? Sighah mubalaghah itu kalimat yang menunjukkan dengan makna yang berlebihan, ya. Disebut sighah mubalaghah, menunjukkan pada makna yang berlebihan. Tayyib. Diambil dari kata ad-dajri. Wa huwa al-kadhib. Maknanya adalah al-kadhib, dusta. Tayyib. Kalau berlebihan, banyak berbuat dusta, disebut kadzab. Anta kadhib. Dengan anta kadzab beda. Kalau anta kadzib berarti dusta baru satu kali dia. Tapi kalau kerjaannya berdusta disebut kadzab. Seperti dalam rawi hadis, kalau seorang rawi disebutkan kadzab, menunjukkan dia sering berdusta. Tanya. itu dari sigah mubalaghah. Dari sigah mubalaghah memiliki wazan-wazan. Di antaranya wazan fa'al. Demikian pula Allah SWT fa'alul lima yurid. Ini banyak berbuat. Ini menunjukkan pada makna yang berlebihan di luar kebiasaan. Sehingga dari kata dajjali mengikuti wazan fa'al ay dajjal, maknanya adalah al-kadzib wa tamyiz, dusta dan banyak berdusta serta banyak mentalbis, banyak menipu, banyak memberikan keraguan, kesamaran kepada manusia. Tapi sehingga disebut ad-dajjal. Dan julukan lainnya yaitu al-masih. Tetapi tidaklah al-masih dimutlakan, ditujukan mereka kepada Isa ibni Maryam. Adapun ditujukan untuk yang lain, maka disebutkan yaitu al-masih ad-dajjal. Masih ad-dajjal. Apa bedanya al-masih Isa ibni Maryam dengan al-masih ad-dajjal? Saya ingat beda antara al-masih Isa ibni Maryam dan al-masih ad-dajjal. Kita lalui dalam surah sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ada yang ingat? Ingat itu? Abu siapa itu? Lah Abdul Ghani, apa? Apa bedanya al-Masih Isa bin Maryam dengan al-Masih Dajjal? Ada yang pernah dengar fadlan meraja sama-sama itu sama, berarti bukan beda. Dari sisi kesamaan, dari sisi perbedaan. Yang lainnya, wah Isa ibn Maryam Masihu al-Hidayah, penyebar hidayah. Tapi kalau jangan Masihu al-Balala, kebalikannya, penyebar kesesatan. Karena yang satu membawa wahyu Isa ibn Maryam dan yang satu membawa kesesatan. Demikian pula al-Masih Isa ibn Maryam, karena yamsahu al-jild fihi abras, dengan wahyu Allah Azza wa Jal beliau bisa mengusap penyakit belang menjadi sembuh. Adapun al-Masih Dajjal, karena dia yamsahul ard, karena dia mengitari bumi, mengelilingi bumi dengan kesesatannya. Itu diantaranya. Sehingga yang satu dengan wahyu Allah Azza wa Jal, dan yang satu dengan syaitaniyah. Wa syar'an adapun secara syariat, ad-dajjal itu rajulun mumawwihun yakhruju fi akhir zaman yad'i rububiyyata. Seorang laki-laki yang mumawwih ini mulabbis, mukhadib, banyak memberikan perancuan, banyak memberikan penipuan kepada manusia, yang dia keluar di akhir zaman dan mengaku dari memiliki perkara-perkara rububiyah, mengaku dari perkara-perkara rububiyah Allah Azza wa Jal, itu bisa mencipta, bisa mengatur, bisa mematikan, bisa menghidupkan, dan yang lainnya dari perkara-perkara rububiyah. Maka dia mengaku punya hal itu, bahkan dia mengaku punya bagian dari perkara al-uluhiyah, sehingga dia mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya, untuk menyembah kepada dirinya. Sehingga Dajjal adalah rajul min bani Adam, seorang laki-laki manusia dari kalangan bani Adam. Dan Dajjal telah ada, telah tercipta. Yang hal itu disebut oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Fatimah bintu Qais yang menyebutkan tentang kisah ketika Fatimah salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabatnya tentang Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Tamim Ad-Dari yang ketika itu masih Nasrani, masih rajulun Nasrani, kemudian berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu beliau menceritakan kisah dahulu yang beliau pernah terjadi. Tamim Ad-Dari pernah di masa sebelum masuk Islam, beliau bertemu dengan Dajjal. Itu ketika beliau berada di lautan dan terdampar selama sebulan penuh, yang diombang-ambing di lautan, kemudian terdampar di suatu pulau. Dan di pulau itulah dipertemukan dengan Al-Jassasa, binatang besar yang berbulu tebal, tidak diketahui ujung, awal dan ujungnya. Tetapi binatang ini mengkhabarkan bahwasanya yang kau ditunggu oleh seseorang yang menginginkan berita dari engkau. Kemudian Tamim Ad-Dari menemui orang tersebut dalam keadaan terbelenggu, terikat. Berkomunikasi, bertanya tentang berbagai macam keadaan yang ada di zaman itu, padahal dalam kondisi dia terbelenggu. Bertanya tentang apa yang terjadi di Madinah, di Arab, bahkan bertanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi maka di akhir dia mengaku bahwasanya Dajjal. Dan hal itu disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Tamim Ad-Dari setelah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa yang dikatakan atau dikisahkan oleh Tamim Ad-Dari adalah Dajjal, sebagaimana aku kisahkan kepada kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya di Sahih Muslim, yaitu Asyratus Sa'ah Babul Fitan, bab tentang fitnah. Sehingga Dajjal adalah rajulun, termasuk dari manusia, yang hampir-hampir ketiga itu Dajjal berkata kepada Tamim Ad-Dari, hampir-hampir dia dikeluarkan atau hendak keluar kepada manusia, tetapi Allah SWT belum menghendakinya untuk keluar sebagai fitnah bagi manusia. Qala wa khurujuhu thabitun bis sunnah, dan keluar Dajjal merupakan perkara yang telah ditetapkan dengan nas sunnah. Adapun dalam Al-Quran, tidak ada nas dalam Al-Quran secara sharih yang menunjukkan tentang keluarnya Dajjal. Lish, kenapa? Dalam Al-Quran tidak datang dengan lafaz yang sharih yang jelas tentang keluarnya Dajjal. Kemungkinan yang pertama, kata para ulama, Al-Quran hanya datang dengan isyarat saja, tidak menyebutkan secara jelas, yaitu dalam firman Allah Azza wa Jal, yawma ya'ti ba'du ayati rabbi, yawma ya'ti ba'du ayati rabbi, di hari datangnya sebagian ciri-ciri Rabbmu, tentang hari kiamat. Maka keluarnya Dajjal merupakan ciri-ciri yang Allah SWT sebutkan atau keluarkan sebelum tegaknya hari kiamat. Jadi Al-Quran hanya isyarat saja. Yang kedua, sebagai tahqiran wa tahwinan li sya'ni Dajjal, Allah SWT menganggap remeh dan menganggap kecil tentang perkara Dajjal, sehingga tidak disebutkan dalam Al-Quran karena perkaranya hakir, yang perkara yang sangat remeh, tidak ada karam, tidak ada kemuliaan, tidak layak untuk disebutkan dalam Al-Quran, sehingga keluarnya ini secara sharih disebutkan dalam hadis. Demikian pula keluarnya Dajjal wal ijma', ijma' dari para ulama tentang keluarnya Dajjal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, demikian pula Sahih Muslim, dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah, dan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu, yang sebelumnya, idza tashahhada ahadukum falyaqul, dalam riwayat ini qulu, idza tashahhada qulu, jadi kalau kalian bertasyahud, yaitu di tasyahud akhir, hendaklah kalian berkata, dalam riwayat Abu Hurairah, falyasta'id minal arba', ya, hendaklah kalian berlindung dari empat perkara. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, wa a'udzubika min adzab al-qabr, wa a'udzubika min fitnati al-masih ad-dajjal, wa a'udzubika min fitnati al-mahya wal-mamat. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam. Dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Dan aku berlindung pula kepada Engkau dari fitnah Masih Dajjal. Ini syahidnya. Ini buktinya. Bahwasanya sunnah Rasul SAW telah menyebutkan tentang adanya fitnah, yaitu keluarnya Masih Dajjal, fitnah yang terbesar bagi manusia, di samping fitnah-fitnah yang lainnya. Dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan yang kita ada padanya sekarang ini, dari berbagai macam hidup, baik itu harta, wanita, tahta, dan yang lainnya. Demikian pula al-mamat, yaitu fitnah kematian setelah seseorang meninggal, yang meninggalkan dunia, yaitu fitnah kubur, dan termasuk akhir penutup seseorang di dunia ini. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwad minhu fi sholati, demikian pula Nabi sallallahu berlindung dari empat perkara ini di dalam salatnya, yaitu di tasyahud akhir sebelum salam. Tasyahud akhir sebelum salam tempatnya berlindung dari empat perkara ini. Yang sebagian ulama berselisih, ada yang berpendapat wajib dan ada yang berpendapat sunnah. Jumhur berpendapat sunnah. Tanya, berlindung dari empat perkara. Syekh Mubin dan yang lainnya berpendapat wajib li wujudil amri, karena adanya lafaz perintah qulu, kemudian juga lafaz perintah falyasta'id. Al-muhim jangan disia-siakan untuk kita berlindung dari empat perkara yang sangat besar ini. Wa ajma'al muslimuna 'ala khurujihi, dan sepakat kaum muslimin tentang keluarnya Dajjal. Wa qissatuhu, dan kisahnya insyaallah akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab.